يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إن شاء الله mulai pagi ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai, insyaallah cara khusus tulab yakni membaca hadisnya ya, dengan berdiri. Bagi ikhwah yang mampu, taib juga ikut. Taib hadis yang sudah kita lewati, hadis Abi Hurairah, idza amana al-imam. Ya. Ikra'u at-tullab. Ikra'u. Baik, untuk berikutnya membacanya dari hafalan ya, tidak dari kitab. Untuk tullab pratidi juga mustahab ya. Ada pertanyaan, apa batasan cukuran rambut disebut qaza'? Mohon penjelasannya. Qaza' yakni mencukur sebagian dari rambut dan membiarkan yang lainnya. Ya, jadi ambil misal, mungkin pernah mendapati orang yang dicukur bagian tepinya saja, ya, tapi tepinya kemudian yang tengah dari depan sampai ke belakang, ya seperti itu, biarkan bahkan sengaja dibikin yang untuk mengaku membuat kaku rambut itu, ya seperti landaku gitu ya, ya, atau, ya, cukuran ada sebagian di kitab Sirah. Ya, suku tertentu itu malah yang tengah yang dihabiskan, ya, yang tengah yang dihabiskan tapi tepinya dibiarkan itu. Bisa terbayang ya. Ini diantara maknanya demikian. Adapun menipiskan bagian tertentu, yang jelas semuanya terkena, ini tidak masuk kriteria itu. Ambil misal ya, bagian-bagian tepi ini kan memang yang lebih layak itu dengan ditipiskan. Ya. Kemudian bagian atas mungkin lebih tebal, tidak masalah yang seperti itu. Adapun memotong sebagian, membiarkan ya, sebagian yang lain tidak tersentuh dengan cukuran itu, maka yang seperti ini masuk kriteria ya, makna qaza. Wallahu a'lam. Juga yang tidak boleh dilakukan sama saya dan sama ini laki-laki atau perempuan, yakni memotong rambut meniru orang-orang kufar ataupun fusaq, ya orang-orang fasik. Baik, ini juga hal yang tidak diperbolehkan. Apakah ucapan amin hanya dibaca ketika sholat atau di luar sholat pun juga disyariatkan, yakni setelah membaca Al-Fatihah? Membaca amin setelah Al-Fatihah baik di dalam maupun di luar sholat disyariatkan, dan hukumnya hukum bacaan amin ini adalah sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Di antara ya, pendapat para ulama tentang masalah ini, Ali bin Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menyatakan yustahabbu liman qara'a al-Fatihah ayyakula ba'daha amin. Disunnahkan bagi siapa saja yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan setelahnya, yakni bacaan amin. Kata beliau, qala ashabuna wa ghairuhum, para sahabat kami dan yang selain mereka, yakni yang dimaksud para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Ashabuna, beliau rahimahullah salah satu di antara para ulama ahlul hadis dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Beliau menyatakan qala ashabuna wa ghairuhum wa yustahabu dzalik liman huwa kharij as-shalah, dan ini juga disunnahkan bagi siapa saja yang membacanya, yakni di luar salat, membaca Al-Fatihah di luar salat. Ya. Dan tentu insyaallah mafhum semuanya. Ya, bukan pada acara-acara yang tidak disyariatkan. Ya, karena mungkin ada sebagian di antara saudara kita kaum muslimin yang terkadang pada momen-momen membaca doa kan diawali dengan Al-Fatihah juga. Mau ceramah juga dengan baca Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud tentu hal-hal yang memang disyariatkan atau perkaranya, ya, perkara yang sifatnya dibolehkan di situ. Ya, seseorang misalnya sedang murojaah, ya, kebetulan dia mengawali dari surat Al-Fatihah karena sudah selesai sampai akhir. Ya, dia membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin setelahnya. Kemudian masuk surat berikutnya. Jadi sunnahkan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, wa yata'akkadu fi haqqil musalli, dan lebih ditekankan lagi ucapan amin ini bagi orang yang dalam keadaan sedang sholat. Ya, sama saja dia, dikatakan beliau, wa sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'muman, sama saja dalam keadaan sholat sendirian ataupun dia menjadi imam, ya, atau dia pada posisi sebagai makmum. Jadi kita lihat di sini para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat disyariatkannya bagi imam untuk mengucapkan amin. Ya. Kemudian wa fi jami'il ahwal, dan pada seluruh keadaan, ya, ketika seorang membaca Al-Fatihah di dalam maupun di luar salat. Nah, semakna dengan penjelasan ini kalam Al-Imam Ibnu Baz, ya rahimahullah, pada fatwa beliau yang mengucapkan qaulu amin ba'dal Fatihah sunnatun wa laysat wajibah yakuluha al-qari'u fi salati wa ghairiha. Ya, kata Al-Imam Ibn Baz, bahwa ucapan amin setelah Al-Fatihah adalah sunnah, bukan wajib, di mana seseorang membacanya, ya, di dalam salat, yang membaca amin di dalam salat ataupun di luar salat. Ya, ketika kita di dalam salat, ketika salat sunnah, ya, setelah membaca Al-Fatihah disyariatkan membaca amin. Demikian juga tatkala kita membaca Al-Fatihah di luar salat. Baik, ini terkait dengan jawaban atas pertanyaan tersebut, wallahu taala alam. Kita masuk hadis yang ke-6. Qala al-mu'allifu al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadis al-salis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس pada sebagian nuskha dengan bin nas ya maknanya yakni mengimami falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dhal hajati وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَّاسِ ya. Saya tadi lafad pada nuskhah yang lain bin nas, apabila salah seorang di antara kalian ya salat mengimami manusia. Imam di dalam salat tersebut falyukhaffif, maka hendaklah ringankan salatnya. Ya. Dari sisi yakni bacaan ya tidak terlalu memberatkan makmum. Fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dhal hajah, karena di tengah mereka yakni orang-orang yang bermakmum kepada salah seorang di antara kalian ada orang-orang yang lemah, ya lemah di sini bisa karena ya ini memang dasar fisiknya lemah, ya sakit-sakitan atau yang sini, atau memang bawaan dari lahir, ya. Atau karena faktor umur, ya faktor umur baik masih muda sekali, ya misalnya anak-anak yang baru usia tamyiz, ya, kekuatan fisik mereka tidak sama dengan orang-orang yang dewasa ataupun anak-anak remaja. Juga karena tuanya usia mereka ya, yang hadir dalam sholat berjamaah tersebut. Ya, terkadang mungkin kita melihat saking sepuhnya, saking tuanya untuk berdiri saja kakinya gemetar, misalnya seperti itu. Was-sakima, ya, juga di tengah mereka bisa jadi ada orang yang sakim, yakni marid, ya, orang yang dalam kondisi sedang sakit. Ya, sebetulnya fisiknya kuat tetapi dia dalam kondisi ketika itu sakit. Wadal hajah, dan sangat mungkin di tengah orang-orang yang ikut berjamaah tersebut ya ada orang-orang yang memiliki keperluan atau kebutuhan yang mendesak. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza shalla ahadukum li nafsihi," dan apabila salah seorang di antara kalian salat li nafsihi, yakni sendirian, ya sebatas untuk dirinya, fal yutawwil ma syaa, maka silakan dia panjangkan salatnya sekehendaknya. Misalnya seorang salat malam, ya mau dia berdiri satu rakaat setengah jam atau satu jam atau dua jam, silakan. Ya, karena tidak terkait dengan orang lain. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bagi ya, mereka yang secara khusus dalam hal ini diposisikan sebagai imam di dalam salat. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi Abi Hurairah, idza shalla ahadukum ila akhiril hadith, fihi anna al-imama yajibu alayhi mura'atu halil ma'mumin. Pada hadis idza shalla ahadukum, hingga akhir dari hadis tersebut, hadis di atas, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi, wajib dalam hadis ini, diantara faidah yang bisa dipetik, annal imama yajibu alaihi mura'atu halil ma'mumin. Bahasanya seorang imam, imam salat, wajib baginya untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang menjadi makmumnya, yang mengikutinya dalam sholat berjamaah tersebut. Melihat, memperhatikan keadaan makmum. Kata beliau, wala ibrata bil kasrati huna. Di sini, yang menjadi ibrah, ya, yang menjadi pokok pertimbangan, penilaian, itu bukan mayoritas. Artinya kalau misalnya ya dalam suatu sholat berjamaah mayoritas para pemuda, ya, ada satu orang anak yang mumayyiz, ya, ada satu orang kakek misalnya, maka bagi imam tersebut kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang lemah ini. Ya, jadi bukan mayoritas yang diperhatikan. Baik, pada kondisi ini yang diperhatikan yang minoritas. Fa innahu qala sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, waqtadi bi ad'afihim. Ya, waqtadi bi ad'afihim. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Utsman, sahabat Utsman ibn Abi Al-As. Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Engkau adalah imam bagi mereka, maka hendaklah ya iktadi, ya, maknanya ikuti dalam hal ini ya keadaan orang yang paling lemah di antara mereka. Ya, jadi ini yang menjadi penilaian untuk seorang imam, memperhatikan keadaan orang yang paling lemah yang ikut bermakmum kepadanya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, walau kana wahidan, ya, meskipun orang yang lemah itu seorang diri, dalam artian yang lainnya dari kalangan makmum aqwiya, ya, orang-orang yang kuat. Nah, yang satu ini itu tetap yang menjadi patokan. Baik. Hadis di atas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. Sahih Al-Jami nomor 2360. Kemudian wa li hadza qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga pernah bersabda, inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu tatwilaha fa asma'u buka as-sabi fa ukhaffifu makhafata an taftatina ummuhu. Baik, hadis ini muttafaqun alaihi dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inni la adkhulu fi shalah." Sesungguhnya aku ini masuk dalam salat, memulai salat. Dan beliau berniat ingin memanjangkan salatnya, memanjangkan bacaan di dalam salatnya. Ternyata beliau menyatakan fa'asma buka as-sabi. Ternyata aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Tangisan anak kecil yang menunjukkan bayi tengah jamaah yang ikut bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yakni wanita yang membawa anaknya. Yang membawa anaknya. Dan kita sudah melewati pelajaran tentang dibolehkannya seorang wanita untuk mendatangi salat berjamaah dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari. Kata Nabi, fa ukhaffifu makhafata an taftatina ummu. Maka aku pun meringankan salatku. Ini yang semula beliau berniat tidak memanjangkan bacaannya, beliau meringkas bacaannya. Membaca surat yang ini lebih pendek. Maka aku meringkasnya atau meringankan bacaan salat tersebut karena khawatir ibu dari anak tersebut akan terfitnah. Terlalaikan dengan sebab tangisan anaknya dari kehusuan dalam salatnya. Baik. Dan di sini tunjukkan kepada kita bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umatnya secara khusus dalam ini dalam permasalahan salat. Mungkin secara fisik si ibu tersebut kuat untuk sholat dengan bacaan yang panjang. Tetapi ketika kondisi yang ada yang menjadikan hatinya tidak bisa tenang ketika dipanjangkan sholatnya karena tangisan dari anaknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan bacaan sholat beliau. Wa fi hadza, dan pada kejadian ini minat ta'lifi wa targhib syai'un kathir. Dalam permasalahan ini terdapat padanya at-ta'lif, bentuk ta'lif, yakni melembutkan hati, wa targhib, serta dorongan bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmum, syai'un kathir, yakni contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian banyak. Kemudian wa qawluhu ad-dha'if. Nabi menyatakan fa inna fihim ad-dha'ifa. Ad-dha'if dikatakan di sini, yakni da'fal baniyah au sigarin au kibarin, yakni kelemahan dari sisi yakni fisik, memang orangnya lemah, atau karena mudanya, atau bisa jadi lemah karena tuanya. Jadi kelemahan di sini bisa karena memang faktor keadaan orang tersebut, ya. Atau karena terlalu mudanya, atau karena sudah tuanya. Kemudian wa qauluhu as-saqim yakni al-marid. Jadi maksud as-saqim yakni al-marid, orang yang sedang sakit. Wa dzal hajah, dzal hajah ay sahibul hajah. Yakni orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak, yang seandainya dengan sebab panjangnya salat akan yakni termudaratkan atau terluput dari sisi maslahat yang hendak dicapainya. Hajah di sini dikatakan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, walau dunyawiyatan, walaupun sifatnya hajat di sini hajat yang sifatnya dunyawiyah. Ya, ambil misal ya masyarakat muslimin yang memiliki aktivitas, mungkin di pagi hari harus berangkat ke kebunnya, ya. Dan ini perkara yang memang tertuntut terkait dengan kemaslahatan dunyawiyahnya. Maka ya, seorang imam hendaknya memperhatikan sisi maslahat kebutuhan mereka. Jangan sampai misalnya dia ya memanjangkan sholatnya sampai matahari ya misalnya hampir-hampir terbit ketika sholat subuh. Baik. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat subuh ya membaca pada satu rakaat antara 60 hingga 100 ayat. Maka seandainya seorang memanjangkan bacaan di dalam sholat subuhnya, ya, maka hendaknya merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa fi hadza annahu yanbaghi mura'atu ahli al-hajat. Maka di sini ya terdapat bimbingan yang semestinya ditempuh oleh seorang imam di dalam salat untuk dia memperhatikan yakni orang yang dalam keadaan memiliki hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan, walaupun seperti dikatakan di atas oleh beliau rahimahullah sifatnya kebutuhan dunyawiyah. Kemudian wa min mura'atihim, dan termasuk di antara upaya perhatian terhadap para makmum, annal imama yusalli fi waqti ratibin fala yataqaddamu an adatihi wa la yata'akhkharu. Di antara perhatian yang perlu untuk dimiliki oleh seorang imam agar dia salat pada waktu yang ratib, yakni yang biasa dilakukan pada salat-salat lima waktu, ya, yang memungkinkan dalam hal ini ya para makmumin dari ya azan, berkumandangnya azan sampai ya dikumandangkannya iqamah, mereka memiliki waktu yang cukup untuk ya persiapan dan melaksanakan salat salat-salat sunnah rawatib, ya, dalam hal ini qabliyah tentunya. Ini waktu yang cukup. Nah, dengan waktu ini yang dijadikan sebagai patokan bagi makmum. Ya, biasanya berapa menit, ya, dari azan hingga kemudian dimulai salat. Maka dalam hal ini, ya, termasuk di antara perhatian imam terhadap makmum, jangan sampai dia yataqaddam an adatihi, ya, yakni terlalu cepat dari kebiasaannya. Ya, misalnya kebiasaan mungkin di sini sekitar 10 menit, ya, 15 menit. Baik. Maka diupayakan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang terhadap makmum untuk ya, seorang menepati waktu ini. Jadi seorang imam menepati waktu ini. Tidak boleh yang ia taqaddam, misalnya baru 5 menit, dia sudah memerintahkan yakni muadzin untuk iqamah. Sehingga akhirnya ya banyak yang masbuk atau banyak mungkin yang tidak mendapatkan jamaah bersamanya. Atau ia ta'akhir. Ya. Atau ia ta'akhir. Dia terlambat sekali. Misalnya kebiasaannya 15 menit, ini setengah jam baru muncul misalnya seperti itu. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah ada kesepakatan ya kalau misalnya jam biasanya belum hadir untuk koma ya, jadi ada imam pengganti yang menggantikan posisi tersebut. Kata beliau, imma fi awwalil waqt, yang bisa jadi kebiasaan seorang imam memulai salat ya berjamaah bersama makmum bisa jadi di awal waktu. Aw wasatihi, atau di pertengahannya. Aw akhirihi, atau di akhirnya, karena mungkin ya kondisi makmum memungkinkan misalnya untuk pelaksanaan salat isya itu di takhir dan ini waktu yang afdol ya, maka jika kebiasaan ini dilaksanakan yakni salat isya di akhir, maka semestinya kebiasaan ini dijaga, diperhatikan sebagai bentuk perhatian terhadap makmum. Terkecuali misalnya pada kondisi yang memang tidak memudaratkan bagi makmum ketika disegerakan. Satu contoh misalnya pada momen ya, yang di situ ada muhadharah, kebiasaan ya mereka yang hadir dalam salat berjamaah sudah ada di situ, maka ya tidak mengapa seorang imam menyegerakannya karena ya tidak ada sisi mudarat terhadap para makmum. Allahu a'lam. Kemudian wa amma idza shalla al-insanu li nafsihi falyutawwil ma syaa. Adapun apabila seseorang salat untuk dirinya, ya salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silakan dia memanjangkan salatnya, baik ketika berdiri ataupun ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Silakan dia panjangkan sekehendak dia. Karena tidak terkait dengan orang lain. Ini jika seorang salat sendirian. Kemudian kata beliau, wa kadzalik, demikian pula ya. Idza shalla fi jama'atin wa 'adaduhum yanhasir. Apabila dia salat dalam suatu jamaah yang jumlah mereka terbatas. Ya, jumlah mereka terbatas. Lain kalau misalnya salat Jumat, apalagi di tempat tersebut hanya ada satu masjid, ya. Demikian pula salat Id, yang di sana banyak sekali orang yang hadir dan beragam keadaan mereka. Adapun jika seseorang mengimami ya, dalam sebuah salat jamaah, jumlah makmumnya yang hasir terbatas, wa atharut tatwila kulluhum, dan semuanya ya mengutamakan untuk memanjangkan bacaan. Ya, misal para thullab ya, para santri. Ya, santri senangnya panjang apa pendek? Hah? Ya, tergantung keadaan. Ya, misal santri ya. Ya, thullab ya. Sebenarnya mereka dari faktor usia ya muda, demikian juga mereka yang dari sisi ilmu ya, harusnya lebih daripada yang lain, ya, maka ketika sholat berjamaah, ya, semestinya asaru at-tatwil, mengutamakan memanjangkan bacaan. Baik. Walam yakun ba'duhum asara dzalika haya'an, dan tidak ada dalam jamaah mereka tersebut sebagiannya yang mengisar, ya, ini mendahulukan atau mengutamakan panjang, tetapi karena malu, ya, teman-temannya panjang kok saya ini pendek misalnya, dalam kondisi dia misalnya sakit atau ada halangan. Nah, ketika tidak ada faktor-faktor lain, ya, fa innahu fi hadza, maka seorang imam pada kondisi ini kalladzi yusalli li nafsi, seperti seorang yang sholat sendiri, ya, hanya untuk dirinya. Jadi dia silakan memanjangkan, ya, bacaannya di dalam sholatnya ketika mengimami jamaah dalam jumlah yang terbatas ini, dan mereka orang-orang yang biasa, ya, untuk memanjangkan sholatnya ketika mereka sendiri sholat untuk sendiri-sendiri, ya, karena misalnya para tulab, ya, ini rajin sholat malam, kan, kecuali yang tidak, ya, atau rajin tidur malam. Kenapa hal demikian? Hukumnya sebagaimana seorang yang sholat sendirian, silakan imam itu memanjangkan sesuai dengan yang dia inginkan. Lintifa'il illah, karena ternafikannya illah, yakni sisi alasan yang menuntut untuk diringankan sholatnya. Ya, mereka muda-muda, mereka juga terbiasa sholat panjang, ya, sebagaimana ketika seorang, ya, sholat sendirian, maka di saat itu imam silakan untuk memanjangkan bacaannya karena ternafikannya illah, alasan yang menuntut untuk dipendekkannya sholat berjamaah tersebut. Baik, ini yang sementara kita baca pada kesempatan ini. Jadi untuk jam pelajaran pagi, saya mulai jam 6 insyaallah dan selesai jam 6.45-an, ya, atau lebih-lebih sedikit, mungkin 5 menit atau 3 menit. Dengan harapan karena subuhnya juga secara jam itu lebih pagi, jadi rentang waktunya, ya, juga mencukupi untuk persiapan, ya, bisa jam 6 datang. Juga selesainya kalau jam 6.45, untuk kebutuhan yang lainnya bisa tersegera, ya, terlaksana. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon yang memang berkehendak untuk hadir, agar bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan. Ayo, semua kita insya Allah sama-sama punya kebutuhan, ya, kita sama-sama berupaya untuk lebih tertib sesuai dengan jam yang diberikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.